Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sudarlun, berita sore edisi hari ini Minggu 25 Desember 2016 dibacakan Ardiansyah. Tarmizi tewas dibacok setelah pergoki istrinya dengan pria lain. Hindari tabrakan bus dan truk malah seruduk warung kopi. Guru ngaji tenggelam di Kerung Perla akibat sampannya terbalik. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Seram BFM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Lok Sumawe, Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun Tarmizi warga Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara, tewas dibacok selingkuhan istrinya. Peristiwa ini terjadi setelah Tarmizi memergoki istrinya bersama pria lain bernama Putra di dalam rumah pada Minggu subuh. Tarmizi dan Putra pun terlibat duel berujung maut. Kejadian itu berawal saat Putra mendatangi rumah istri Tarmizi di Desa Pulau Rungkom, Kecamatan Dewantara, Aceh Utara pada Minggu dini hari pukul 01.00 waktu Indonesia Barat. Sekitar pukul 05.30 waktu Indonesia Barat, Tarmizi yang berprofesi sebagai pedagang pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, korban menemukan istri dan tersangka Putra di dalam rumah sehingga terjadi percekcokan antara korban dan istrinya. Usai terjadi percekcokan tersebut, Tarmizi sempat menampar istrinya. Tarmizi dan Putra pun terlibat perkelahian. Akibat perkelahian itu, Tarmizi tewas dengan luka bacok di bagian leher dan dada mengalami luka sayat. Setelah mengeksekusi Tarmizi, pelaku melarikan diri dengan menggunakan motor milik korban. Tidak lama setelah kejadian pembunuhan tersebut, polisi meluncur ke lokasi dan memasang garis polisi di lokasi rumah korban. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang melarikan usai kejadian. Sudarlun menghindari tabrakan fatal dari satu arah, angkutan umum bus pusaka BL7718PB dan dam truk BL8442Z melaju hilang kendali, sehingga menabrak dua kedai warung kopi di pinggir jalan lintas Banda Aceh Medan di Kampung Blanggelumpang, Pedadabiren, Sabtu pagi. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah itu. Informasi yang diperoleh dam truk Cool Diesel disopiri M. Yusuf Mahmud, 55 tahun, warga desa Balai Panah, Juli Biren, melaju dari Biren ke Pedada. Tiba di kawasan Blanggelumpang, truk hendak berbelok ke kanan masuk ke lorong untuk menjemput pekerja kebun sawit. Namun di saat bersamaan dari arah belakang muncul angkutan bus pusaka melaju dari Medan menuju Banda Aceh. Bus tersebut membawa 15 orang penumpang dan nyaris menabrak dam truk. Untuk menghindari tabrakan fatal, truk dan bus yang hilang kendali sama-sama mengarahkan ke kanan jalan. Bus dan truk kemudian sama-sama menabrak dua warung kopi. Anggota Satlantas Polres Biren yang berada di lokasi mengatakan tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Namun dua kedai kopi berkonstruksi kayu dalam keadaan tertutup, kondisinya hancur. Kedai yang rusak adalah milik M. Nur, 38 tahun, dan M. Junet, 65 tahun. Kasus kecelakaan ini telah ditangani pihak kepolisian. Sudarlun, seorang guru ngaji yang hendak pergi memancing ke Paya Merandi dengan menyeberang Kerung Perlak, Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perlak, Aceh Timur, dilaporkan tenggelam. Hingga saat ini korban bernama Lukmanul Hakim, 27 tahun, belum ditemukan dan masih dalam pencarian. Lukmanul Hakim tenggelam diduga karena tidak bisa berenang saat sampan yang ia tumpangi bersama empat rekannya terbalik di tengah arus yang deras. Korban merupakan guru ngaji di Dusun Lapang Heli, di Dusun Lapangan Heli, Gampung Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perlak. Sementara keempat temannya berhasil menyelamatkan diri, yakni Rizal, 27 tahun, Musliadi, 29 tahun, serta Fauzan, 29 tahun, dan Tengku Sapri. Keempatnya juga warga Semanah Jaya, Kecamatan Rantau Perlak. Kapolsek Rantu Perla Ibda Musa mengatakan kejadian berawal Sabtu kemarin saat korban dan empat rekannya memancing ke Payam Randih dengan cara menyeberangi Kerung Perla menggunakan sampan. Sampai di tengah arus, sampan mereka masuk ke air dan terbalik. Rekannya juga berupaya membantu Lukmanul Hakim namun gagal karena arus sungai yang deras sehingga korban hanyut tenggelam. Masyarakat yang dibantu aparat keamanan masih melakukan pencarian terhadap korban. Sudarlun, dua tersangka pencuri hewan ternak yang beraksi di Pegunungan Tamping, Kecamatan Kuta Panjang, Gayolues, berhasil ditangkap warga Sabtu dini hari. Keduanya diringkus saat mencuri dua ekor sapi milik warga Tamping. Sejumlah warga mengatakan dalam sebulan terakhir warga sudah kehilangan 8 ekor ternak berupa sapi dan kerbau di pegunungan tersebut milik warga Rema dan Tamping. Sehingga sejumlah pemilik ternak terpaksa berjaga-jaga di gunung untuk menangkap kawanan pencuri ternak yang meresahkan warga. Akhirnya dua pelaku pencuri ternak berhasil ditangkap warga di gunung kawasan Tamping saat pelaku melakukan pencurian dua ekor sapi. Bahkan warga sempat menghakimi kedua pelaku hingga babak belur. Selanjutnya pelaku digiring ke Mapolsek Kuta Panjang. Kapolres Gayolues AKBP Bakti Eri mengatakan kedua tersangka sudah diamankan polisi dan sedang dirawat di RSUD Blangkejeren akibat amukan massa. Barang bukti dua ekor sapi curian dan sebuah mobil Suzuki Carry BK9788RE juga sudah diamankan untuk pengusutan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, seluruh nelayan di Aceh dilarang melaut pada 26 Desember besok. Hal tersebut disampaikan Ketua Lembaga Hukum Adat Laut dan Panglima Laut Aceh, T. Bustamam. Menurut Bustamam, tanggal tersebut telah ditetapkan sebagai hari pantang melaut untuk nelayan yang beraktivitas di Laut Aceh. Keputusan pantang melaut ini dihasilkan dari Dupakat Raya atau Musyawarah Panglima Laut se-Aceh pada 9 hingga 12 Desember 2005 di Banda Aceh. Bustamam menambahkan pantang melaut ini disepakati oleh seluruh utusan nelayan untuk mengenang bencana tsunami pada Minggu 26 Desember 2004. Nelayan dan keluarganya merupakan korban terbesar dalam peristiwa tsunami lalu. Maka dari itu seluruh nelayan untuk mengenang kejadian tersebut dengan tidak mencari nafkah di laut sehari saja. Bustamam juga menghimbau seluruh nelayan Aceh dapat melakukan zikir, tahlil, dan ziarah untuk mengenang para suhada pada musibah tsunami 2004. Bagi nelayan yang melanggar ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai hukum adat laut setempat. Sudarlun, jumlah wisatawan yang berkunjung untuk berlibur ke Sabang pada musim liburan akhir tahun mulai meningkat dua hari terakhir. Mengatasi lonjakan penumpang, PT ASDP Indonesia Ferry menambah jadwal keberangkatan kapal lambat KMP BRR hingga trip dari biasanya dua trip. Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Sabang Abdur Rani mengatakan mulai Sabtu kemarin jumlah wisatawan yang datang untuk berlibur ke Sabang mulai meningkat. Banyaknya wisatawan yang datang ini terlihat dari jumlah penumpang kapal lambat dan kapal cepat yang turun di Pelabuhan Balohan. Jumlah tersebut dipastikan akan terus bertambah sehubungan dengan menjelang liburan akhir tahun dan tahun baru yang tinggal beberapa hari lagi. Guna mengatasi lonjakan penumpang, pihak PT ASDP telah menambah jadwal keberangkatan kapal lambat KMP BRR hingga 3 trip dari Sabang ke Banda Aceh. Sementara kapal cepat masih tetap berlayar 2 trip mengangkut penumpang dari Sabang ke Ulele, Banda Aceh, dan sebaliknya. Sudarlun, pengurus wilayah Pemuda Muhammadiyah Aceh bekerjasama dengan pengurus daerah Muhammadiyah Pidijaya minggu pagi menggelar aksi khitanan gratis untuk membantu keluarga korban gempa Pidijaya. Kegiatan sosial yang berlangsung di SD Muhammadiyah Gampung Menasah Bali, Merdu, berhasil menghitan 75 orang dari beberapa kecamatan. Wakil Ketua PW Muhammadiyah Aceh, Iskil, menyebutkan bakti sosial yang dilakukan itu adalah untuk sebuah bentuk kepedulian terhadap warga Pidijaya yang ditimpa musibah gempa beberapa pekan lalu. Khitanan ditangani oleh beberapa orang tenaga dokter dan dibantu sejumlah medis lainnya. Seusai melakukan khitanan, PW Muhammadiyah juga ikut menyantuni anak-anak masing-masing sehelai kain sarung, sebuah peci, serta uang saku Rp200.000. Ketua PD Muhammadiyah Pidijaya Saifullah mengatakan, bakti sosial seperti itu memang kerap dilakukan terhadap masyarakat yang terkena musibah termasuk gempa bumi. Selain dalam bentuk barang yang sudah disalurkan pekan lalu, Muhammadiyah juga ikut meringankan beban keluarga korban seperti kegiatan khitanan massal.